Heber bindu 10 telu. Tetaplah kam si keleng-kelengen bagi kalak si ersinina ibas Kristus. Ingatlah ngalo-ngalo kalak si reh kesilang ku rumah ndu. Lid piga-piga asum ialu-alona kalak si kesilang ku rumah na, alula itehna nggo ialu-alona malaikat. Ingatlah kalak si ibas penjara, tempat-tempat kampe ibas penjara. Ingatlah kalak si ngenanami kini seran, rekite-kiteken perbahanan kalak, tempat-tempat kampe ikut ngenanami kini seran. Kerinalah kam ngergakan perjabun, kegeluhan perbulangan rasendehara ibas perjabun, laban si meleket. Dibata pagi ngukum sakalak si erlagu lamuhuli, bagepe si erlua-lua. Ibas geluhndu, olah kam merangap nandangi duit. Remengkahlah atendu asa silid ibas kam, sabab nina dibata. Asandigan pe lakam ku tadingkan, asandigan pe lakam ku pulahi. Emaka melciklah ukur tanga tak kenca. Tuhan kap sinampati aku, emaka labo aku biar, kaikin banci ibahan kalak manbangku. Ingatlah pemimpin-pemimpin sinai, si pesuh kata di bata manbandu. Ingatlah ku ganai pergeluh naras perpatena, janah usilah kini tekenaman di bata. Yesus Kristus, balik kap nerbih, sendah serasa lalam. Ola pelepas berbagai-bagai pengajaran singgedu, mabai kampapa. Si mahulina, pegegehilah pertendindu alu lias ate di bata. Labu alon dalankan peraturan-peraturan kerna pangan. Kalak sindalankan peraturan-peraturan labu lit guna naman bana. Lit kap batar-batar ingan persembahan ta. Imam-imam kalak jahudi sirdahin ibas kemah laban cimuat pangan ibas batar-batar enari. Imam simbelin kalak jahudi, mabadarah ku ingan si badianakal, gelai persembah kena jadi persembahan guna dosa. Tapi daging asu-asuhun itu tung idaratan ingan erkemah. Rikut ken si mepe, maka Yesus ngenanami kini seran sehmate idarat gerbang kota, guna mersihkan anak-anak dibata ibas dosa nari aludarehna. Dage, marilah kita laus ndai ia ku darat ingan erkemah, njanah ikut igombang-gombangi kalak ras ia. Sabab, labolit kuta si tetap manbanta idoni enda, kita ndarami kuta si tetap pagin. Maka, sisihkanlah puji-pujin mandibata kata waripe, si jadi persembahan ta arah Kristus, eme persembahan arah babah si ngakui, maka ia kap Tuhan. Lalu parbahan si menghuli, dingin si sampat-sampatan, sabab si eme persembahan si ngena ate dibata. Patuhlah kaman pemimpindu, jana ikutkanlah katana, la erlatih-latih ikap kemna pertendindu, sabab ia tanggung jawab mandibata. Adi patuh kaman bana, meriah ukur nardahin. Tapi adilang, ceda ate nandahidahin jana adibage lalit gunana manbandu. Tetaplah ertoto kerna kami, te kami maka bersih pusuh praten kami, sabab lalap nge kami ersura-sura ndalankan si mahuli. Tole kupindokan manbandu, maka ertoto kam mandibata, gelah banci pedas aku mulih dahikam. Dibata, ngom pekeke Tuhan ta Yesus iba si matenari. Ia mempermakan simbelin nandangi kita biri-birina. Jana arah kematenna, ia sahkan dibata padan sira selalap Dibata sumbul kemal menate, gelas cukupi keperlundu, guna ndalankan si sentudu ras pratenna. Jana dibata lah erdahin ibas kita arah Yesus Kristus, gelah kita ngelakukan kaisingena Athena. Man Kristuslah kemuliaan serasa lalam. Amin. Sinina-sininangku, kupindokan manbandu, begikanlah alusa berkata pengaju enda, sebab surat si kubahan enda labu kedangkel. Perlu kuakap ia tehendu, maka sininan ta Timotius, ngondaret ibas penjara nari. Adi pedas ia reh, ras kami paginda hikam. Katakan mejuah-juah ibas kami nari, man krina pemimpindu, ras man krina teman-teman ta sisada kini teken. Senina-sininan ta kala Itali, ngatakan mejuah-juah man bandu. Lias ate dibata, ras kam krina gelah.